kakek wong kang podo lali utowo podo mlali yen bakale sopo wae mesti mati ditakoni mungkar lan nakir ditakoni ra iso dipikir yen keliru rasane koyo disamber petir sapa to kuwi Gusti podo lali utowo podo lali yen bakale sopo wae mesti mati ditakoni tungkar lan akhir ditakoni ra iso dipikir yen keliru rasane koyo disamber petir.